Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Sabtu 14 Rabiul Awal 1442 atau tanggal 31 Oktober 2020 telah lahir seorang putra generasi penerus Ka Umar Radio Kukuningan. Berikut ungkapan kebahagiaan dari Ka Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bersama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas semua doa-doa yang disampaikan para pecinta Radio Kukuningan. Terkhusus kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sesepuh dan manajemen Radio Kukuningan. Berkah hidmahnya kami selama ini, kini Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kami dan istri pelengkap dalam rumah tangga. Telah lahir alhamdulillah seorang putra di Klinik Pratama Raja Wali Cirebon di hari Sabtu tanggal 14 Rabiul Awal 1442 atau 31 Oktober 2020 dengan berat 3,5 kg dan juga panjang 49 cm. Mohon bimbingannya selalu, semoga kami dapat terus belajar banyak bagaimana membentuk karakter anak serta berakhlakul karimah dalam tutur kata dan perbuatannya. Amanah mulia ini semoga menjadi wasilah kami untuk bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi wasilah nanti memberikan mahkota pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, serta kita semua yang telah dianugerahkan putra-putri dalam rumah tangga kita dijadikan anak-anak yang soleh-soleha. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih serta mohon maaf dan doanya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Sambung hati dan doa selalu untuk para pendengar Radio Kukuningan yang bersamaan dengan kelahiran putra-putri tercinta. Semoga amanah mulia anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala terjaga dengan akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.